siapa di dompetmu yang kok kamu diam begitu sayang? Jawab atau aku pergi sayang. Kamu ngerti aku sayang kamu selamanya.